لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وليضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فمن جاء منكم بالشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل حصني، ومن دخل حصني آمنا من عذابي. صدق الله العظيم. Sira hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan sebentar tadi dalam suratul Ibrahim ayat 24 dan ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala membuat perbandingan misalan penghidupan manusia yang tidak berimankan kepada Allah, penghidupan manusia yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Allah Ta'ala membuat perbandingan dalam ayat ini seperti pohon yang akarnya rosak, tetapi kehidupan manusia mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka, beriman kepada Allah Ta'ala yang bertunjangkan akidah, dia seperti pokok yang akar tunjangnya kuat. Serata itulah akar tunjang pokok yang kuat ini mempunyai kekuatan. Pokok itu teguh dan dahan-dahan dan ranting-ranting daunnya dan buahnya memberi manfaat kepada yang menaung di bawah pokok ini. Ayat tadi terjemahannya, firman Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan كشجرة طيبة أصلها. Tidakkah kau wahai Muhammad, tidakkah melihat wahai Muhammad bagaimana Allah Ta'ala telah mengemukakan satu perbandingan, satu contoh, iaitu kalimah yang baik. Kalimah yang baik itu ialah kalimah as-tayyibah. Kalimahnya ialah la ilaha illallah. Adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya, yakni pokok yang baik ini akar tunjangnya, tetap teguh. Dan cabang pokok ini, dan cabang puncaknya, pokok ini menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dan musimnya dengan izin Tuhannya. Dan Allah Ta'ala telah membuat perbandingan-perbandingan ini semua untuk manusia, supaya manusia mengambil pengajaran, mengambil peringatan dan pelajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbitullahu alladhina amanu biqawli sabiti fil hayati dunya wa bil akhirah. Allah Ta'ala telah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang baik ini, la ilaha illallah, dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat. Dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa melakukan apa yang dia kehendaki. Sadaqallahul Azim. Sudah hadirin yang dirahmati Allah. Boleh faham perbandingan Allah Ta'ala buat ni? Sebab manusia ni, dia berbagai-bagai kategori lah manusia ni. Ada manusia dengan jelas kita jelaskan, kita bagi tahu, kita jelaskan, dia boleh beriman. Ada jenis manusia. Ada kualifikasi manusia. Ada orang dengan perbandingan-perbandingan kita bagi contoh-contoh, dia boleh beriman. Ada orang bagi terang pun tak beriman, bagi perbandingan pun tak beriman. Ini namanya manusia build and toil namanya. Mudah-mudahan tuan-tuan pada malam ini adalah manusia yang boleh memahami perbandingan contoh-contoh yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan contoh-contoh yang Allah kemukakan ini sebagaimana disebutkan penghujung ayat ini, iaitu linnasi, bagi manusia dapat mengambil pengajaran daripada perbandingan Allah buat ini. Mudah-mudahan la'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan sekalian mereka manusia ini boleh mengambil pelajaran, boleh ambil peringatan. Saya dah terjemah tadi, kalau tuan-tuan tak faham, saya nak bagi faham. Kau tak faham? Faham tuan-tuan terjemah tadi ni? Allah buat bandingan Al-Quran tadi, saya terjemahkan. Tuan-tuan faham tidak? Kalau tak faham tadi, masuk kategori mana tadi? Sebab kualifikasi manusia ni ada golongan yang suka bagi pegang, dia boleh beriman. Dia boleh tunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Ada jenis manusia bagi terang, dia tak boleh tunduk. Bagi perbandingan pula. Buat contoh-contoh perbandingan. Dengan perbandingan contoh-contoh itu, manusia ada setengah nak tunduk dengan Allah. Beriman dengan Islam. Ada jenisnya. Tapi yang ketiga tadi, cakap direct jelas pun dia tak boleh beriman. Bagi contoh-contoh pun dia tak beriman. Ini jenis apa nama ni? Namanya biul namanya. Manusia yang biul bin toyol namanya. Ha? Ada akal dia tak gunakan? Ada akal dia tak gunakan akal. Agaknya akal dia letakkan daripada lutut agaknya. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan permalam ini tidak masuk golongan orang yang ketiga. Golongan yang ketiga. Tadi saya dah terjemah ayat tadi, tuan-tuan faham. Kelambat fahamnya. Saudara, boleh faham tadi? Saya terjemah dari ayat ni, belum huraian ni. Dengar terjemah, sepatutnya dia boleh faham dah. Boleh faham? Lambat fahamnya, lambat sikapnya. Ha, dia faham, tapi lambat sikapnya. Ha, manusia ni pun ada jenis juga. Ada yang sikap, ada yang tak sikap, ada yang tak langsung sikap. Manusia ni. Ha, jadi, kami tok guru ni nak bagi sikap lah. Ha? Nah, nak bagi clearnya kan. Kalau tak clear juga, kita telkin kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak juga boleh nak ni. Baik, saya terjemahkan balik ayat Quran tadi. Kemudian saya ulaslah sebab tentang lambat sikapnya. Ya. Firman Allah Taala tadi, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama'. Adakah tidak engkau lihat wahai Muhammad, nun di sana ada manusia dengan perbandingan ini, insyaAllah Ta'ala mereka boleh mengambil pelajaran. Apa dia perbandingannya tuan? Iaitu seperti sebatang pohon pokok, akar tunjang bagi akar pokok tadi yang terbenam di bawah dasar bumi itu cukup kuat. Akar pokok itu namanya akidah namanya. Itu perbandingannya. Akar pokok itu akidah. Akar pokok itu Islam. Iman Islam. Itu akar pokok itu perbandingannya. Boleh faham? Tak faham? Tidak. Allah buat perbandingan seperti satu pokok. Akar tunjang yang terbenam di bawah dasar bumi pokok ni kuat. Setelah tentulah batangnya tu kuatlah. Akar dia kuat kan. Batang tu, dahan-dahan tu Islam. Dengan sembahyangnya, puasanya, zakatnya, haji. Itu dia punya dahan-dahan, faham? Satu pokok tu namanya Islam. Nampak ya? Boleh tak? Kelambat ikatnya. Allah Allah. Pokok ni pula tuan, apa tunjang dia kuat, dia membuat melahirkan buahnya. Orang yang bernaung di bawah pokok ni dapat manfaat daripada buah pokok tadi. Faham? Orang yang hidup dia, perjuangan dia, akidah, iman, Islam, sudah tentulah orang ni mempunyai kekuatan. Batang tu kukuh, dahan bagi pokok pun kukuh, daunnya pun ya serasa kukuh hebat. Ya tak? Kemudian melahirkan buah. Orang yang bernaung di pokok ni selamat tak? Faham eh? Orang yang di bawah menaung pokok ni selamat tak? Yang bawah naungan tu ialah DAP PKR. Bawah pokok ni. Faham tak? Kita yang datang perjuangan ini, yang jelas akidahnya, jelas perjuangan Islamnya, dasar perjuangan Islamnya, orang nak bernaung di bawah pokok kita. Nampak tak? Orang nak bernaung di bawah pokok kita. Dia nak memanfaatkan buah di bawah pokok tadi. Alhamdulillah, mereka berkawan dengan kita, bernaung di bawah pokok kita, dia memanfaatkan buah kita tu. Nah, tak simbol bahawa kita tunduk dengan dia tu, tak timbul sebab pokok kita pokok hebat. Dasar perjuangan yang tidak kepada dasar akidah, iman dan Islam ini, dia ibarat pokok, akar tunjangnya akar tunjangnya busuk, akar tunjangnya adalah rosak. Bagaimana batang pokok itu? Bagaimana dahan pokok dan daun dan buahnya? Pokok akan tumbang dengan batang, dengan dahan, dengan buahnya. Buah pun buah kemetut tu. Pasal akar tunjang dia tak bagus, buah macam mana? Buah kemetut. Nak kata buah belam, tak belam. Kelahiran buah tu pun tak menghasilkan kemanfaatan. Nampak tak tuan? Semua perjuangan-perjuangan yang tidak bertunjangkan akidah, tidak bertunjangkan iman, tidak bertunjangkan Islam, ibarat akar pokok yang lemah, akar pokok yang busuk, akar pokok yang yang lembik. Tunggu masa pokok akan tumbang. Inilah tuan-tuan, semua ideologi-ideologi yang berada di dalam dunia pada hari ini, komunisme dengan ideologi mereka tumbang. Sebab akar di akar akar busuk. Seluruh ideologi-ideologi perjuangan sekularisme, akar tunjangnya busuk, tumbuh kembang. Semua ideologi-ideologi yang berjuang tidak berdasarkan akidah iman dan Islam ini. Akar pokoknya butuh seperti ya perjuangan nasionalisme tumbang. Seluruh ideologi-ideologi akan tumbang. Dan dah tumbang pun. Komunisme tumbang di Rusia. Apa lagi tuan-tuan? Semua perjuangan-perjuangan pemerintahan-pemerintahan yang tidak bertunjangkan akidah iman dan Islam ini ibarat akar pokoknya busuk, akar pokoknya lemah. Sekarang akar pokok kita tuan-tuan hebat. Akar pokok kita. Kemudian batang pokok kita hebat. Ranting-ranting dahan-dahannya hebat. Daun-daun juga hebat dan mengeluarkan buah. Orang nak bernaung di bawah pokok kita. Nah, orang nak bernaung di bawah pokok kita. Yang bernaung tu namanya DPTKR. Dia nak duduk di bawah naungan kita. Nampak tak tuan? DP dapat manfaat tak? Duduk di pokok kita ni? Dapat manfaat kita tak? Ini bagi contoh direct supaya faham. Kau tak faham. Innalillahi wa inna ilaihi. PKR yang dasar perjuangannya akarnya lemah, akarnya busuk tu dia nak penuh pokok kita, apa jam? Dapat manfaat ke tidak? Mereka dapat manfaat daripada pokok kita. Pokok kita pula tiap-tiap tahun melahirkan musim buahnya hebat yang boleh dimanfaatkan korang di bawah pokok tu, insyaAllah. Ini tuan-tuan, pokok akarnya lemah nak penuh bawah pokok tu, kalau tumbang pokok tu dihempap naya tu, naya tu. Macamlah kan pakmen-pakmen yang parking kereta bawah pokok kan, 2-3 minggu yang lalu kan hujan ni musim hujan kan, dengan anginnya ada pokok yang tumbang menimpa bangunan, menimpa kereta kan. Faham? Ini kita punya pokok hebat, hebat kan. Inilah keimanan kita dengan perjuangan ini. InsyaAllah mereka mengambil manfaat daripada kita. Walaupun di sana sini mereka bercakap bahawa kita ada kata kita sumpang DAP. DAP akar pokok tunggu nak dicabut. Ke mana kita nak bergantung akar pokok nak dicabut kan? You nak menaung kata buah pokok tu? Tak ada kan? Dia menaung buah pokok kita tau. Dua tiga hari yang lalu pengurusi DAP Perak dengan Kuham menyatakan bahawa kami nak Datuk Sri Nizar yang berhormat jadi menteri besar kami di sini. Tengok. Pokok dah. Nah, kalau tengok dia 18 kursi ni. Kalau bertanding pilihan raya ketiga belah ni mungkin DAP banyak kursi. Kita tinggal apa? Dia ada kursi, dia ada meja. Kita ada kursi, meja ada lagu. Tapi ingat Kuham bercakap baru ni. Kami nak Datuk Yang Berhormat Sri Nizar Jamaluddin jadi menteri besar di Perak. Kalau menang pilihan raya di Perak ni. Menunjukkan apa tuan? Perjuangan kita, dasar kita dia, iman dia, Islam dia cukup je. Cukup jelas. Dia nak tumpang je dah. Dia tak kata kami nak, kalau kami menang nanti mungkin 18 kursi bertanding. Kami akan banyak lagi berkursi, bertanding kursi-kursi ni semua. Kalau Perak kami nak orang Melayu. Kami nak. Parti kami yang nak menunjang pemerintahan di Perak. Tak, dia kata kami mau Datuk Sri Nizar juga. Kenapa? Sebab kita punya perjuangan, akar pokok tipu kuat, batang dia kuat. Ya tak, rendang-rendang, dahan-dahan dia kuat. Lepas tu pula, dia nak menaung kita dapat manfaat perbuah kita pula. Nampak tak tuan-tuan? Sehingga ada mereka yang menyatakan kepada saya bersama-bersama dengan saya di Perak. Mereka mengatakan bahawa walaupun pelbagai tidak membenarkan kami orang Cina nak mentadbir negara ini, tapi kami lihat di sana ada parti, ada perjuangan yang dasarnya cukup jelas, akar yang kuat tadi, akidahnya, imannya dan Islam yang dilaksanakan beberapa tempat, beberapa negeri memberi contoh kepada mereka. Mereka meyakinkan bahawa ya, andalah yang layak kami bernaung di bawahnya. Nah, anda, dia kata andalah yang berhak kami bernaung di bawahnya. Saya tanya, kepimpinan DAP ini, you punya roket nak terbang ke mana? Dia kata, setelah tentu akan mendarat di bulan. Itu. Saya tanya orang DAP, you punya roket nak terbang ke mana? Dia kata, nak terbang ke bulan. Habis kalau you punya roket terbang tak ke bulan mana pergi? Jatuh tempat lain kan, maut kalau kami kan. Itu pemimpin dia kata. Dah siang lagi tak ada lah. Faham kan? Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan ni orang cerdik. Kalau tak cerdik juga, dah. Ni buat perbandingan tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, tengok ayatnya. Ya? Kita kena imankan kehidupan kita, akidah kita, iman kita, ya, perjuangan kita ini adalah tunjang yang saya katakan tadi cukup hebat. Ya? Baik, sudah hadirin yang dirahmati Allah. Saya nak tanya tuan-tuan bermalam ini. Ia mengatur kita berdasarkan tunjang tadi. Kehidupan kita daripada individunya, rumah tangganya, masyarakat dan negara ini. Nah, ia mengatur kita itu. Namanya apa tuan-tuan? Ia mengatur kehidupan kita ini. Dalam ulama Haraki dia ada sebut perkataan ini. Ia mengatur kehidupan kita. Sama ada individunya, rumah tangganya, masyarakat dan negaranya, ya, yang bertunjangkan akidah dan iman ini. Ulama Harakat kata yang mengatur kita sistemnya, apa nama sistem itu? Syekh, apa nama sistem itu? Biar saya tanya, saya jawab senang. Murid kompon, saya jawab. Yang mengatur kita sistem itu nama sistem Rabbani namanya. Boleh faham? Boleh faham? Yang mengatur kehidupan kita yang tunjang akidah iman dan Islam ini dalam kehidupan kita sama ada individunya, rumah tangganya, negara kita ini. Yang mengatur kehidupan kita itu namanya sistem Rabbani namanya. Boleh faham? Biasalah juga perkataan Rabbani, Rabbaniyah. Sama lah, yuk, itu bahasa Arab. Nah, faham ni apa? Yang mengatur hidup you sebagai individu. Yang beriman, berakidah dengan ahli sunnah wal jamaah ini. Dan kehidupan kita mengamalkan sistem hidup Islam ini. Yang mengatur kehidupan kita itu. Namanya Rabbah. Rabbah ini maknanya. Berdasarkan akidah dan keimanan kepada Allah. Berdasarkan Islam. So form dia senang dipahami. Sistem Rabbah ini. Sistem yang lain daripada Rabbah ini. Nama sistem Megabah ini. Saya ulangi sekali lagi. Sistem yang mengatur individu rumah tangga masyarakat negara ini yang tidak bertunjangkan iman, yang tidak bertunjangkan akhirat, yang tidak bertunjangkan Islam ke sistem hidup yang keseluruhan ini, sistem itu namanya sistem Rabbani namanya, Merabbani namanya. Sistem apa namanya? Sistem Merabbani. Orang pari kata Merabbani, sistem Merabbani. Ada orang pari sini. Yo, kamu mesti merabat dia kamu. Entah apa kata je. Bukan? Jadi, orang Perak. Orang Perak. Jasa kata-kata ni orang kampung-kampung. Kamu merabat dia kamu. Faham tak merabat ni? Merabat ni antara duduk. Ha? Santu kalut lah. Orang belah kedah tu takut santu kalut lah. Santu kalut tu bawang kedah. Kalau pasal kompok. Orang Kedah kata, santu kalut. Orang Kelumpur kata apa tadi? Santu hala. Ah, santu hala. Santu hala hidupnya. Tak mana ibadat, tak mana semayang, tak mana. Ha? Tak tahulah. Ha, itu nama sistem Megabani namanya. Yang mengatur kita dalam hidup ini, Islam yang bertunjangkan akidah dan iman ini, namanya sistem Rabbani. Sebab itulah, apabila kita merintah, besok kita gunakan sistem ini. Yusuf Qardawi banyak menggunakan perkataan, ekonomi Rabbani, pendidikan Rabbani, pemerintahan Rabbani, nah, jemaah yang Rabbani. Faham? Kau faham tak tu? Apa jadi? Rabbani. Jangan faham-faham. Orang tanya, dengar ceramah Ustaz Malik. Dia sebut Rabbani itu apa? Aku seorang yang faham. Dia seorang yang faham. Tapi saya tanya, faham? Mesti tak faham. Kita minta dia sampai balik. Pada orang lain. InsyaAllah. Tuan Haji boleh sampai kepada ini. Apa makna sistem reba ni? Banyak betul Tok Mari cakap. Dia panjang cerita ni. Aku nak sampai. Tak boleh. Tapi aku faham lah. Saya faham ke? Boleh sampai balik? InsyaAllah lah. Kalau kita ada usrah, kita buatlah perbincangan. Usrah tu ialah usrah. Tajuk kertas kerjanya ialah sistem rasai. Kita janakan pula ilmu yang saya bagi kepada tuan-tuan ini. Dibincang dalam usrah di kalangan ahli kita. Memantapkan kepahamannya, memantapkan perjuangannya. Buat usrah apa saja? Usrahnya ialah sistem rasai. Kan barulah jelas lah. Antara dengar kan? Tentang. Lontarkanlah dalam pertemuan usrah. InsyaAllah. Nah. Sudah hadirin yang dirahmati Allah. Kita tengok ayat ni tadi. Kita tengok ayat ni tuan-tuan ni. Allahu Akbar. Allah sebutlah. Sistem rebani ni. Yang kita applykan dalam individu rumah tangga, masyarakat negara ini. Allah Ta'ala kata, yusabbitullahu alladhina amanu. Nampak? Apa makna? Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Ini jaminan tuan-tuan. Sistem rebani yang mengatur kehidupan kita ini. Allah Ta'ala bagi tahu. Iaitu Allah memantapkan. Penderian orang-orang yang beriman dengan sistem rebani ini. Yang tunjangnya Islam tadi adalah. La ilaha illallah. Tunjangnya adalah aqidah dan keimanan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata Allah menetapkan pendirian tuan-tuan orang-orang yang beriman dengan sistem rebani yang tunjangnya la ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Allah Ta'ala kata diberi jaminan kemantapan itu dunia sampai akhir, dunia sampai akhir. Sudah hadirin, amat rugilah umat Islam yang ada Tuhannya. Sistem yang Tuhan bagi kepada kita ni sistem rebani. Daripada pencipta yang rebani itu. Anda tidak guna pakai dalam kehidupan anda. Inilah yang Allah Ta'ala kata tadi di penghujung ayat itu. Allah Ta'ala kata menyesatkan golongan ini. Manusia yang tidak menggunakan sistem rebani. Allah Ta'ala sesatkan mereka. Dan mereka termasuk di kalangan orang yang melakukan kezaliman pada diri sendiri. Sudah hadirin. Saya nak membuat perbandingan-perbandingan ini untuk mencerdikkan tuan-tuan. Di etika untuk duduk di bawah pohon kita yang rabbani. Dan kenapa pula yang puak sana nak kerjasama dengan kita, kita tak nak. So puak sana. Puak sana dia nak bernaung bawah pokok kita. Kita alau. Siapa perbandingan ni? Di etika nak duduk di bawah pokok kita yang atas tunjang tadi, rabbani tu. Fikir apa macam tu juga. Tiba-tiba puak dia kata, mari kita kerja sama. Puak tu nak kerja sama dengan kita. Dia nak duduk pokok-pokok kita. Pasal apa kita alau tu je? Apa pasal kita alau dia? Kita tak nak. Nampak tak? Syekh, kenapa kita alau? Kita tak nak duduk. Kita tak benarkan duduk pokok-pokok kita. Kenapa? Pasal dia nak bunuh akar pokok kita. Faham? Dia nak bunuh akar pokok kita tau. Mereka ni munasik. Dia nak duduk akar pokok kita. Dia nak ambil kesempatan nak bunuh akar pokok tu. Kalau akar pokok tu dah dibunuh dengan kacau dan siuk. Nah, apa jadi pokok tu? Tumbak! Boleh faham ke? Sebab tu kita tak boleh kerja sama dengan dia. Kita dah berpengalaman dengan dia tahun 1987. Masa dia lemah, dia berpaut dengan kita. Masa dia kuat, kita dipijar, kita diterjang. Itu menarik. Saya nak bagi tahu tuan-tuan malam ni, kenapa kami tidak kerjasama dengan parti yang tunjangnya, yang saya katakan tadi, lebih teruk bertunjangnya, Pak Dekri dan PKR. Sebab mereka adalah munafik. Oh, munafik ni kan jahat kan? Berkawan ada sebab kan? Dia jahat. Kita ada pengalaman di Kelantan, dah ada pengalaman dah. Sebab tu Tok Gusrik nak kawan berbual ni. Biarlah DAP yang aku ni busuk tadi tu. Dia nak bernaung di bawah pokok kita. Tapi dia tak kacau pokok tu. Dia tak kacau akar pokok tu. Ha, dia duduk dengan pokok tu. Wah, dia jatuh. Dia jatuh amau. Dia duduk dengan pokok kita. Jatuh buah sikit-sikit dia tuam buah kita. Dia kata, very nice man, very sedap. Dia kata, buah kita ni. Ah, itu yang saya berkawan dengan puan-puan ni. Satu ceramah dengan saya. Ya, dia kata, tak ada lain lah. Dia kata, kembali kepada Islam juga lah. Totally going lah, tuan-tuan. Dia kata, Islam juga lah pemerintahan yang paling memberikan keselamatan manusia. Dia bercakap. Lepas tu dia kata nak merintah di Pulau Pinang sistem Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ui, yang Papua tu sampai kiamat tak pernah sebut pada tu pun. Papua tu sampai kiamat tak pernah sebut Khalifah Umar bin Aziz ni. Nak memerintah macam Sayyidina apa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang kelima. Hak ni, Cina terselih ni, yang pokoknya, akarnya ni, nak tercabut ni, dia boleh naung, boleh join dengan kita, dia boleh berkawan dengan kita, nak bernaung dengan pokok kita, dia nak guna sistem kita, oh hebat. Nampak tak? Perbandingan ni faham tu ni? Faham? Amat malanglah kalau tu lagi tak bersama dengan perjuangan ini. Amat agungilah anda, Syekh, kalau anda tidak bersama dengan perjuangan ini. Syekh, ini semua Syekh berkata. Amat rugi kalau anda tidak bersama dengan perjuangan kami yang dasarnya saya katakan tadi tunjang pokok untuk akidah, iman, Islam dan sebagainya. Saya tidak memberikan kenal sistem yang lain daripada ini. Walaupun sistem dia katakan sistem sekularisme, sistem nasionalisme, perjuangan kebangsaan, perjuangan memisahkan politik dengan agama, memisahkan pemerintahan dengan agama, itu nama sekularisme. Orang belah tarik kata sekoleh mak katanya. Ah, sistem sekoleh. Orang belah balik. Dia nak cakap sekulurisme tu tak kata. Sekoleh kau tak. Tak. Sekulurisme tu tak kata. Dia nak sekoleh mak juga. Sekoleh kau malah. Orang belah pedalaman Paris sebab tu duduk di Perak, di besorkan Perak kan. Bahasa Perak je kalau you. Mereka kata di mana kan. Tuan-tuan orang Perak datang kelompok macam ni macam kau Perak. Norm Perak lagi. Tuan, sistem yang lain daripada Rabbani tadi akan tumbang. You tengok sendiri insyaAllah. Walaupun sistem nasionalisme dan sekularisme ni nampaknya hebat. Nah, masih lagi walaupun dia tak dapat 2/3 kursi parlimen. Pilihan raya ke-13 ni kita boleh tengok insyaAllah. Dia akan tumbang macam mana pun. Sejauh mana dia nak tipu? Berapa lama nak tipu? Kita tahu penipuan dia kan? Mau tak macam mana? Dia dengan kaum-kaum yang lain dia tak confident lah. Kaum-kaum lain, kaum-kaum lain, kaum-kaum bangsa lain tak confident. MCA pun pemuda dia pun lah. Tak jawatan baru ni. Sebab pokok dia tuan, pokok akar dia butuh. Mari pula MCA, MRC, tumpang pula dahan pokok tu, kat pokok kawan ni. Pokok kawan ni pula, akar tak ada. Batang kayu tu, duk tahan pokok. Faham? MIT, MCA ni macam pokok yang tak ada akar lah. Dia bersandar pokok kawan ni. Pokok kawan ni nak tumbang lah sebenarnya. Nah, berapa lama tuan pokok ni nak tumbang? Sebab walaupun dia ada, ada pertahanan dia, MCA, MIT, pokok tadi jangan tumbang. Tapi yang menahan pokok tu, pokok yang tak ada akar. Kayu keput. Duk tahan tu. Patah kayu ni. Tumbang lah. Nah, faham tak? Murid sedih insyaAllah. Kalau benar juga illa lillah. Baru ini ketua pemuda MC tak jawatan. Tidak mau berjuang dalam hati kompinan mereka. Betul tak? Ini pula saya katakan tadi Islam cukup jelas. Allah memperkatakan begitu. Tak ada jaminan tuan. Sistem yang lain Rabbani tak ada jaminan. Jaminan dunia akhirat ini adalah sistem Rabbani yang tunjangnya akidah iman Islam. Islam sebagai dasar perjuangan mereka. Pokok inilah yang akan di dan menunggu orang nak bernaung di bawahnya. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya dah Kelantan dengan pokoknya. Nah, berapa tahun? Berapa tahun Kelantan? Dia akan tunjang dia buat pokok tu. Nah, orang boleh tumpang lah insyaAllah. Buddha boleh tumpang, India boleh tumpang lah. Macam-macam boleh tumpang lah insyaAllah. Suatu duduk bising, kenapa kau tua ni tak jauh saya masih nak bersalin lagi dah tua-tua. Eh, pokok tua ni, akak tunjang dia kuat. Ha. Kau sibuk pasal apa? Ya tak? Ni parti tindakan dia bukan dia berjuang atas peribadi. Parti berjuang atas parti. Ya kau sibuk pasal apa? Dia kata, hai orang tua, bila nak jaga hutan, bagilah orang muda. Eh, ni pokok tua, akak tunjang dia hebat. Faham? Pokok dah tua, eh buah duduk luruh je ni. Buah dari yang pokok tua dia luruh. Luruh lagi dari yang tu. Orang ambil mempak dari yang tu. Eh faham ni. Ini malam ni banyak perbandingan-perbandingan ni. Faham? Jangan sibuk orang tua tu. Betul-betul. Pokok dia hebat. Tuan-tuan. Tuan-tuan ada pokok deria di kampung kan? Berapa usia pokok deria tu? Yang tanam tutup nenek kita dulu tu. Sudah tadi. Kita cucu-cicit menerima manfaat pokok derian yang masih lagi. Walaupun dah tua hampir berapa puluh tahun. Yang tanam tu pun tak dapat hasil. Eh, yang tanam pokok derian tu, dia tak dapat hasil. Yang dapat makan nanti apa? Cucu-cicit dia tu. Nyerongin kita orang kemudian makan derian ni. Siapa tanam tengok? Atuk aku tanam. Habis atuk tu, rasa ke dah hasil durian tu? Udah meninggal rosak. Tak sempat nak merasakan hasil durian. Yang dapat hasil durian tu, situ cicit mereka. Inilah pokok yang ada di Kelantan, insyaAllah. Selepas ni pokok di Kedah lah, insyaAllah. Pokok di Kedah akan menerima hasilnya, insyaAllah. Ya? Di Selangor, saya tak tahu pokok ni. Selangor ni telah pokok dia gunakan Kedah kita. Selamat. Tapi kalau dia tak guna Tu Haji Selangor ni, dia tak bernaung buah pokok kita, dia tak mengambil pengajaran dari pokok kita ni, hancur. Nampak tak? Sebab yang menguasai kerajaan negeri tu, perjuangannya, partinya, akarnya, goh. Kayaknya goyang. Haa, gitu. Boleh faham? Eh, jangan tersinggung lantaran ni. Aku cuma aku tahu, jangan usah usik tahu. Ini cerita, you punya perjuangan, akarnya tidak berdasarkan akidah, kan? Faham? Tak berdasarkan Islam. You wujud benda semasa, kan? Kerana semasa. Semasa. Tak kata lah kita kawan kita, kan? Nah, pokok kita kuat tadi, pokok kita, akar senjang pun kuat, dia bagi pula sokongan pokok tadi dengan satu batang kayu lagi. Satu batang kayu ni namanya DP. Satu bakalan lagi batang kayu sokong kita pula namanya PKR. Kuat pokok. Eh kuat dah. Oh kuat lah tadi. Berapa lama mereka tahan pokok ni? Dia lah memang kuat. Ha, aku tunjang dia okey. Tuk, ni lagi. Oi, tuk. Bagi ketahanan pokok tu. Oh, boleh lama insyaAllah ya. Ha, boleh faham baik muridku. Ini perbandingan ni. Wah. Kan? Saya ulangi sekali lagi sidang hadirin yang dirahmati Allah. Amat rugilah yang tidak bernaung di buah pokok ini. Saya ulangi sekali lagi. Amat rugilah yang tidak bernaung di buah pokok ini. Nah, pokok ini sentiasa dijaga. Ha, akarnya. Sentiasa dijaga dengan bajanya. Dengan siraman airnya. Pokok ini sentiasa setiap tahun menghasilkan buah yang ranum. Yang dapat dimanfaatkan buah itu untuk seluruh manusia yang bawa naungan pokok tadi, insyaAllah. Hebat. Allah buat perbandingan memang hebat. Nampak tuan-tuan eh? Nah, hari ini semua ideologi yang lain daripada Rabbani tumbang. Termasuklah Malaysia. Pemimpin kita pentadbiran yang menggunakan sistem apa? Sistem yang lain daripada Rabbani. Betul kau sogok orang dengan RM500. Gaji pendapatan 3,000 bawah. Berapa lama kau nak bertahan macam tu? Kau bagi pelajar-pelajar RM100. Berapa lama you boleh bertahan macam tu? Okay. Boleh jamin tak sampai 5 tahun lagi dia bagi RM100? Okay. Bolehkah dia jamin antara gaji pendapatan 3,000 ke bawah bagi RM500 untuk sampai 5 tahun? Boleh ke dia? Dia lemah sebenarnya. Dia lemah. Saya katakan tadi, tadi duduk pokok mana tadi? Duduk pokok mana? Arab ni. Wajib dekat tu dia duduk buah pokok rabani. Nah, kemudian yang mengawal pokok tu, yang mengawal pokok tu namanya jamaah. Yang mengawal pokok tu, pokok tu kena pagar lah tadi kan. Pokok kena pagar, pagar pula, pagar yang bukan boleh masuk senang tu. Ah, ada pagar dia kan. Kemudian ada ada penjaga pagar tu lah. Siapa masuk sama larangan dia tembak dia. Ini tak adalah. Ha, gitu kan. Yang menjaga pagar-pagar tu wakil rakyat lah. Wakil rakyat? Wakil rakyat, wakil rakyat. Haa, gitu. Nampak tu tuan ya? Nampak tadi? Nampak. Wajib orang tua lagi cepat nampak. Jadi sidang hadirin yang rahmati Allah. Kita tengok tadi ayat ni, Allah buat perbandingan tu cukup cantik lah. Hanya bagaimana tuan-tuan akidah kita nak mantap ni. Yang dikatakan kalimah tauhid, yang dikatakan dalam ayat tadi sebagai kalimah thayyibah itu. Dari kalimah tauhid inilah segala sifat-sifat kesempurnaan Allah, segala sifat-sifat ya, wajib bagi Allah Ta'ala yang harus yang mustahil terkandung dalam kalimah thayyibah ini. La ilaha illallah. Kita gunakan ya, iaitu ketauhidan dalam mengatur kehidupan kita ini. Yang dikatakan tadi sistem merban. Surah tentulah. Kita akan dapat kemantapannya. Tidak kita goyang berdepan dengan apa segala bentuk ujian, cabaran dan sebagainya. Sebab itu disebut dalam ayat tadi, ditetapkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang mengungkapkan kalimah thayyibah yang merupakan dasar keperjuangan Islam itu, iaitu akhir dari iman kepada Allah, dimantapkan oleh Allah Ta'ala di dunia dan dimantapkan kita sampai di akhirat insyaAllah. Sebab itu kita tengok perjuangan anbiya-anbiya, perjuangan para-para nabi, perjuangan para sahabat. Mereka tidak pernah berganjak dalam perjuangan mereka. Sebab mereka mengiman. Mereka berkeyakinan sungguh-sungguh bahawa sistem rabbani yang tunjangnya bertauhidkan Allah itu. Tanda penciptanya adalah Allah. Surah tentulah sistem yang mencipta itu Allah, yang bersifat kesempurnaan. Dia tidak bertemu sifat kelemahannya. Mengatur dalam rumah tangga kita, peribadi kita rumah tangga. Hebat tak? Hebat. Hari ini tuan-tuan sudah hadir, tuan-tuan tengok. Dalam konteks individunya, rumah tangga masyarakat ini. Makin runtuh. Kenapa tuan-tuan? Karena individu rumah tangga, negara dan pemimpinnya tidak berakidah dengan akidah la ilaha illallah. Tidak mengatur sistem individunya tadi, rumah tangga tadi, masyarakat negara dengan sistem terbang Islam yang merupakan tunjangnya la ilaha illallah itu tidak diguna dalam pentadbiran mereka. Sebab itulah mereka berdepan dengan pemimpin yang begitu teruk kelemahan-kelemahannya. Nah, audit negara mendedahkan setiap agensi mereka, setiap kementerian mereka yang melibatkan pemimpin mereka, tidak ada seorang berkecuali daripada penyalahgunakan kuasa, penyalahgunakan wang ringgit rakyat yang dah terang-terang menyeleweng duit rakyat. Duk kata dia kata tak terlibat dia lagi. Yang bengong-bengong sokong dia, ha, duduk pokok-pokok macam tu. Apa? Tumbang dia nanya sebab ada pelahan ni. Nah, dah terang-terang nah, makan duit rakyat. Ada fakta-fakta. Itu pun nak bohong juga. Sensing lengah lagi. Dia kata, ha? Siapa kata aku terlibat? Oh, nak sesilingan. Lepas tu, sensing kain. Kau nampak sensing kain, nampak lah. Itu pun dibodohkan wanita-wanita mereka. Pemimpin kamu terlibat dengan keruntuhan akhlak, salah gunakan kuasa, dengan resuah dan sebagainya. Begitulah, pokok dia pun. Pemimpin tertinggi mereka. Siapa yang mengatur? Pertakbiran mereka? Bini dia yang mengatur. Anda nak pakai lagi saya ni sistem ni? Saya nak anda nak pakai ke pemimpin yang tidak rabbani ni? Anda nak pakai ke sistem yang ditakbir negara kita ni? Tidak rabbani ni? Anda akan berdepan dengan nanti bala seksa turun Allah Ta'ala tadi. Macam buah pokok yang akar pokok tak kuat, anda benar pokok tu, pokok tu menimpa tanda. Cukuplah ya orang Melayu. Orang Melayu mengaji dengan saya mungkin dia faham. Ni orang Melayu tak mengaji. Dia ada melantung dengan TV. Nah, lepas satu-satu siaran Nasrul, kembali selepas ini, jangan ke mana. Ada situ, macam mana tu? Ini pun yang duduk dengan saya pun. Allahu Akbar. Empah pulih nak terima ni. Empah pulih nak terima. Bayangkan. Boleh terima? Boleh. Ah, anak-anak muda insyaAllah lah. Dia mantap ni anak muda ni. Eh, orang tua lah. Macam tu lagi kan. Orang tua ni dia payah sikit. Dia lambat kan. Pasal dia dah lama dalam pokok yang nak tumbah tu. Yang buah pun nak pakai sebiji-sebiji lorong-lorong. Tak ada apa lagi tu. Duduk lama buah tu. Itu yang teman lama juga yuk. Katanya. Ah, jenis macam ni. Tapi tu aja kita tak lah kan. Orang tua kita okey. Saya bicara mah di kampung-kampung. Tentu orang tua kita lah. Kami orang lama. Kami mestilah bersama dengan parti yang lama juga banyak jasa. Ni, bahasa orang Paris. Koma baru katanya. Belum ada jasa lagi. Macam mana kami yakin dengan koma ni? Malu tak lu? Ni jenis aku tuan ni macam ni lah. Tapi, dah lah tuan ni di kampung macam tu. Marilah kita beralih perjuangan kita, parti kita kepada senjang yang betul akidah dari Islam tadi ni. Apa jawabnya? Kami tetap yang lama juga. Tadi orang pakai ke? Kau pakai ke? Kami tetap lama juga. Sebab lama dah lama jasa ni. Koma baru 3 tahun apa jasa koma? Saya kata Tuan Haji pergi Selangor. Kami baru 3 tahun, 4 tahun. Sudah ada jasa Tuan Haji. Tuan Haji duduk di Perak, namang lah. Saya kata Tuan Haji duduk di Perak. Pokok nak tumbang. Tuan Haji duduk bawahnya. Lakan yang lingkup Tuan Haji. Ekonomi tumbang. Pendidikan tumbang. Pemimpinnya, akhlaknya tumbang. Tuan Haji nak duduk lama dia. Nah, mari kita ke Kedah tengok. Ni baru 3 tahun pokok kami ni. Ha, tunjangnya kuat. Sudah banyak mengeluarkan buah. Berapa ramai yang duduk buah pokok rasa buahnya. Saya cakap orang balik. Saya tak ceritanya. Tadi duduk. Pokok dah lama dah. Buah tak ada lah. Tunggu tumbang pokok tu. Ustaz cakap pokok-pokok ni apa je tu? Rupa tak faham juga. Awak ingat cerita pokok tu buat perbandingan dia faham. Kita pokok-pokok. Sebetul cinta lah ya. Saya kata faham kata Tuan Haji saya buat perbandingan ni. Dasar pemerintahan yang tidak senjangnya akidah. Tidak senjangnya Islam. Ibarat pokok akarnya busuk pakcik. Pokok tu nampak batangnya okey. Tunggu tiup dia angin tumbang lah Tuhan. Pakcik duduk kau pokok tu pula. Tercinta kan pokok tu. Mau. Baru dia faham. Habis saya cakap, berpindahlah pakcik benar pokok kami ni. Tengok-tengoklah aku tu. Aduh, tengok-tengoklah. Pokok kita nak okey dah. Dia kata, tengok-tengoklah pokok tu nanti. Kalau kami singgah, kami singgahlah katanya. Adil betul. Astagfirullahaladzim. Tidak terim yang lah, Masya Allah. Amat malang kalau kau tutup guru, ustaz-ustaz. Yang ada ilmu Islam. Dia boleh duduk buah pokok yang akar je kepuk tadi. Ada tak saya? Eh ada lah tu guru ustaz. Duduk buah pokok. Akar je busuk. Nak melimpa ke atas kepala dia. Hei bodoh tu ustaz ni. Bengong betul. Jadi ada ustaz? Bodoh. Dia timpa nanti baru dia tahu mau. Pokok kita dah jelas dah. Tak keliru lagi. Mana aku nak duduk ni. Nak menang pokok mana ni. Tak nak. Pokok kita clear. Clear lah pokok ni. Nampak lah pokok tu. Pokok tu namanya PES. Dulu ni. Saya hantar ada kad kan. Nak masuk jabat ada pas kan. Pas tu. Kau tidak boleh masuk macam. Tak ada pas tak masuk. betul je lah. Macam saya tak kerja kerajaan. Tak ada lepas tu. Melainkan ambil kapal dalam tu. Itu pun macam pejabat memos kan. Ni banyak malam ni perbandingannya lah. Ni murid cerdik ni. Saya mengajar pejabat memos kan. sound system dia pakai pas tu. Dulu dah saya masuk tu, tu kesurau lah. Sekarang dah dia ada pakai pas, ada beberapa apa ni kan, kayu pengalang tu. Ha? Tak ada masuk, melainkan saya kena cuba jaga lah. Jaga ni memang dia tunggu kat situ. Mana ustaz yang nak mengajar, ustaz tak ada pas kan. Ha, jadi dia bagi lepas tu, saya pun ketik-ketik. Kayu pengalang tu angkat, dia masuk lah. Ya, nampak? Tak ada pas bayar lah. Saya tak ada pas bayar kita lah. Bayar tak masuk, saya tahu. Lepas tu, saya kata nak pulang balik ke tuan. Saya kata bagi tahu kat jaga tu. Ustaz pakai lah kan, saya nak keluar kan, macam mana? Tak ada pas, tak boleh. Saya saksi-saksi barang pokok kan, habis mengajar. Saya ambil lepas tu. Tak kan? Saya angkat lagi. Dulu saya pergi masuk, ingat? Pergi balik dulu. Jadi kalau tak lepas macam? Tak boleh. Nampak? Perbandingan boleh faham kan? Boleh faham. Allahu Akbar. Tak boleh faham ni kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah hadirin yang ada rahmat Allah. Inilah kehebatan perjuangan Islam ni tuan-tuan. Ulama-ulama zaman dahulu, susah kita kata kita tengok Rasulullah sendiri dan para sahabat bagaimana dia meruntuhkan sistem yang bukan rabbani, yang Abu Jahal kepimpinan mereka, yang Muhammad Tansri Abu Jahal, Abu Lahab Tansri, Abdullah Ubay bin Salul, Muhammad Tansri bangunkan kerajaan yang akar senjang merah apa ni. Tapi Rasulullah tumbangkan, gugurkan bangunan yang pilingnya yang tidak punya kekuatan itu, dibangunkan di tengah tembak, di tengah-tengah keruntuhan jaya itu. Selama 23 tahun perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita telah tentulah 10 tahun lah kalau Nabi itu sebagai seorang murabbi, sebagai seorang mengatur hidup kebang ini. 23 tahun kita bukan Nabi lagi. Berapa puluh tahun kita ni? Belum tahu lagi, mungkin 1000 tahun lah. Nah, perjuangan bapak tu pun dah 60 tahun lebih kan. Kita berapa tadi perjuangan kita? Baru 50? Ada 60 tahun kan? Tak ada, baru kita buat sampai tahun 60. 60 tahun perjuangan kita. Itu pun belum runtuh lagi tu. Belum runtuh, belum. Hanya orang masuk, benar orang lipat pokok kita banyak lah. Dulu parti kita ni yang dasarnya kata tadi pokok ni hebat ni, parti tu Pak Lebeh je. Pak Lebeh, ulama yang mendukung perjuangan ni. Sekarang tak tuan-tuan. Orang profesional sama menaung buah pokok ni. Sini India, Buddha, Kadazan. Semua menaung buah pokok ni. Itu yang saya suka. Sama dengan mereka, mereka kata Islam for all. Itu hebat tadi. Islam? Islam for all. Islam untuk semua. Sebab pokok kita memang naungannya boleh. Boleh menyelamatkan mereka dan buah di belakang setiap tahun turun, gugur, dimakan oleh mereka-mereka. Ya tak? Buah tak ada busuk yang tadi. Pas punya. Sudah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi, mudah-mudahanlah. Mari kita bina. Bermula daripada mana? Negara tidak akan boleh bangun kalau tidak daripada individu itu sendiri. Mari kita bangunkan. Tarbiyah proses rabbani dalam diri kita ini. Tanamkan akidah pada diri kita, rumah tangga kita. Baik nak menanamkan akidah ni tuan. Akidah tu salah satu bernama ajaran tauhid lah. Sebab tauhid ni banyak nama dia kan. Yang popular tauhid. Ya, so tauhid mengesahkan. Mengesahkan Allah. Ya, nama tauhid tu banyak lah. Akidah. So akidah. Atau perkataan akwa'id. Ikatan simpulan. Macam seberkas kayu diikat dengan dengan beberapa tali, itu namanya qaid akidah, simpulan ikatan yang teguh, itu nama akidah. Salah satu bernama tauhid. Lagi kan apa nama selain daripada nama tauhid? Namanya banyak kan. Ilmu ma'rifah, ilmu mengenal ketuhanan. Apa lagi tuan nak selain bernama tauhid ni? Ilmu ni, ilmu sifat 20, ilmu kalam. Lagi apa nama tuan ilmu ni selain bernama yang popular tauhid? Apa lagi nama dia? Apa nama ilmu tu? Nama ilmu tauhid tu banyak. Jadi untuk menjunamkan, menjamkan balik ketauhidan la ilaha illallah sahaja nanti tuan-tuan, tuan-tuan kena mengajilah. Mengajilah ilmu basic tentang tauhid. Bagaimana nak masukkan sifat rububiyah dalam hati tuan-tuan? Bagaimana nak masukkan sifat uluhiyah dalam hati tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan nak masukkan sifat asma' wa sifat dalam hati tuan-tuan? Ini kenalah anda berada dalam kuliah-kuliah tauhid. Itu tauhid aliran salaf namanya. Okey? Tauhid yang aliran khalaf, dia fokus menanam ketuhanan dalam diri hati tuan-tuan dengan sifat 20. Sifat wujud, sifat wujud qidam baqa' mukhalafatul hawadis qiyam ta'ala bin nafsi wahdah niat qudrah iradah sam'un macam 20 tu dah. Itu namanya apa itu? Tauhid khalaf namanya. Yang tak mengaji itu tauhid khilaf namanya. Ini khalaf. Jadi nak memasukkan kebesaran Allah kalimah la ilaha tadi, sebab la ilaha itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang terkandung dalam itu, nak junamkan dalam hati kita, mesti belajar tahu. Baik, dua-dua aliran itu betul. Itu salah kita bergaduh. Ini tauhid khalaf ni bid'ah. Yang sunnahnya khalaf Allah. Ini pendekatan tauhid tadi nak mengenal ketuhanan. Dua-dua itu betul. Saya salah pun saya mengaji, khalaf pun saya mengaji. Yang tak mengaji, yang silap tu saya tak mengaji. Nah, ini kadang-kadang ustaz-ustaz pun jadi masalah juga. Yang penting nak mengenal Tuhan kan. Nak mengenal ketuhanan yang terkandung dalam la ilaha illallah tu. Masa nak bergaduh pula. Hanya kata tidak ahlah, sesatlah belajar kalah pula. Dah jadi macam tu tak betul. Yang penting belajarlah dulu tu betul. InsyaAllah. Dua-dua ni ulama pendukung tauhid salaf namanya Syekh Hasan Basri. Itu salaf. Aliran yang dibawa didukung oleh ulama kemudian pula Ibnu Taimiyahnya, Syekh Al-Wahhabi dan sebagainya. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan sebagainya. Betul betul tu pendekatan aja nak kenal Tuhan. Apa masalah nak bedo? Salaf, kalau khalaf dia bicara tentang apa? Sifat 20. Kalau al-kalam sifat 20 wujud, qidam, baqa', mukhalatu, itu pun betul juga. Kan? Hanya bagi orang-orang awam lah. Elok tak salah tu. Pendekatan tak salah tu sesuai untuk orang awam. Sebab kalau untuk orang awam ni kalau buat khalaf, wujud ertinya ada, launya ada, launya tiada. Eh? Tak ada Tuhan tu macam mana? Kejap ada, Ustaz. Kejap tak ada Tuhan tu. Puan yang jawab lah. Kan? Sebetulnya Allah Ta'ala ni, dia bukan jirim, dia bukan arat. Nah, pening kita. Tambah ada mu'allah pula. India Muslim itu. Mengaji pula. Tauhid khalaf tadi kan. Wujud macamnya ada. Launya tiada. Apa siap? Kejap ada. Kejap tak ada. Kan? Jadi, bagi ulama' elok mengaji tauhid khalaf ni lah. Sebab kami ulama' belajar tauhid khalaf ni. Tauhid khalaf ni dia banyak gunakan akal. Sebagai bahan bukti. Selain daripada nakal. Iaitu Quran dan hadis. Ini gunakan akal adalah satu alat yang memantapkan ketauhidan kita dengan Allah. Akal adalah alatnya. Sebab itu Nabi kita tidak ada agama bagi orang tak ada akal. Maknanya orang tak ada akal ni dia tak ada kenal Tuhan. Ada akal kita boleh menangkan Tuhan ni. Belajar ke akhlak dia banyak gunakan hukum akli. Di samping dia berhujah dengan nakli, dengan hujah Quran dan hadis. Apa masalahnya? Lu nak bergaduh punya. Ini bid'ah sama bid'ah ni. Hak kafir je kafir ni. Bodoh punya kerja. Itu kemenangan syaitan. Yang penting nak mentahikkan orang ni semua nak Allah. Janganlah pendekatan aja macam-macam lah. Tapi macam tentu elok salam. Salam pendekatan baik. Sebab dia bahas sebab dalam kandungan lain Allah tu. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Mudah faham. Dari akalnya sikit. Tapi dari nafsunya Quran hadis cukup kuat. Gitu. Tapi kalau tuan-tuan nak jadi ulama, nak berbahas dengan Kristian, nak bahas dengan agama-agama lain, tauhid khalaf bagus. Sebab dia banyak membahas tentang akal kan, tentang ketuhanan, kita boleh lawan Kristian tu. Sebab tu saya dengan Kristian, boleh dialog je lah. Sebab kita mengaji tauhid khalaf ni. Boleh hujah dengan dia, tentang ketuhanan dia tu. Gitu, faham ya? Kalau faham sekian lah, saya dah faham kan? Baik, sudah hadirin yang rahmati Allah. Saya kata tadi nak membetulkan keadaan kita mentahkan Tuhan tadi kena study lah, kena mengaji lah. Nah, buka ke? Buka kitab Tauhid yang membahaskan sifat ketuhanan yang menjadikan dasar kepada iaitu sistem Rabbah Rabbani tadi. Kalau tidak, kita ni pun tak tahu. Tuan-tuan ni saya pun tak tahulah apa akidah tuan-tuan. Apa pegangan tuan-tuan saya pun tak tahu. Orang Melayu ni. Duk kata ahli sunnah, ahli sunnah. Nah. Ya? Tapi rupanya ahli pun, ahli punah, ahli punah. Dek, ada lagi tahi ahli sunnah wa jemaah. Sunnah tu Nabi, jemaah tu sahabat. Mana akidah Nabi, akidah sahabat. Namanya ahli sunnah wa jemaah. Tahi itu namanya yang kita nak atur dalam kehidupan kita ni namanya rububi. Ada yang dikatakan rabban. Rabbani tadi. Ada mengaji? Ha, kena mengaji tuan. Kalau tidak, ha, tentu kata ahli sunnah, tapi dalam ahli sunnah ada punahnya. Sekular pun dia terima. Nasionalisme pun dia terima. Ha, teman yuk. Hey, orang Melayu ni kalau kita tak bela apa nak jadi orang Melayu? Yo, bela lah Islam. Dengan sendiri Melayu tu bela lah. Yo, apa masalahnya kau nak jadi orang Melayu? Islam belum tahu lagi. Belum tahu Islam itu terbela dengan perjuangan Melayu kamu. Tapi kalau kamu perjuang Islam, otomatik Melayu itu akan dibela oleh Allah, oleh Islam itu sendiri. Nampak tak tuan? Apa masalah kita dengan Melayu ni? Oh, hilang hak asasi orang Melayu, hilang ketuanan Melayu. Tapi hilang ketuanan Islam tak apa? Asalkan hilang ketuanan Melayu. Eh, saya Melayu, anda Melayu tak? Apa masalah dengan Melayu? Saya anda Melayu kan? Apa masalah orang Melayu ni? Ini namanya apa dia? Perjuangan nasionalisme nama. Yang Islam tidak benarkan perjuangan ini. Siapa berjuang atas dasar nasionalisme mati kafir dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila sadiyah. Laisa minna man qatala 'asadiyah. Laisa minna man mata 'ala sadiyah." Bukan di kalangan kami, bukan umat aku, kata Nabi. Orang yang berjuang atas rasa kebangsaan. Nabi tidak benarkan kita berjuang dengan Melayu atau dengan bangsa. Tak? Nabi satukan umat Arab yang berbagai-bagai bangsa itu. Nah, ada yang Arab bukan Arab, dengan Islam saja. Tak ada berjuang bangsa, tak ada. Anda kalau berjuang Islam, otomatik terbela lagi Melayu. Itu, betul tak? Eh, anda kalau berjuang Islam, terbela lagi Melayu ni? Terbela Melayu ni. You kalau berjuang Melayu, saya tak jamin orang Melayu boleh terbela. Kalau anda berjuang Melayu, kalau anda tidak berjuang Islam. Tengok akhir ni pemimpin Melayu yang berjuang Melayu. Apa jadi bangsa Melayu? Eh, apa jadi bangsa Melayu? Tinggal sekapi tanah Melayu. Tinggal baju Melayu. Lagi apa yuk? Eh, lagi apa? Tinggal sekapi tanah Melayu. Tinggal apa lagi yuk? Baju Melayu. Songkok Melayu. Cukuplah mereka dah berjuang hampir 60 tahun perjuangan dasar Melayu ni. Orang Melayu sendiri pun tak terbela bangsa dia sendiri. Mana ekonomi orang Melayu? Mana dia pendidikan orang Melayu? Dia kata, ne, bahasa kita bahasa orang Melayu. Nah, nak pakai bahasa orang putih lagi. Apa? Mana dia? Dia kata pembelaan bahasa Melayu. Cakap saja. Fitnah. Mari kita berjuang Islam, insyaAllah. Dasar pokok daripada Islam dan akidah Islam, insyaAllah. Anda kalau bersama kami, orang Melayu terbela, insyaAllah. Kita akan beri keadilan semua orang Melayu. Beasiswa anak Melayu kita akan bagikan balik. Apa lagi tuan-tuan? Hospital orang Melayu pun, apa bangsa pun, kita akan bagi percuma, insyaAllah. Kalau kita berjuang Islam, sebab tonggak Islam itu adalah akidah yang mewujudkan keadilan sistem Allah. Oh, subhanahu wa ta'ala. Cukuplah tuan-tuan. Tinggal kalau Melayu tuan-tuan. Habis tuan-tuan narak kan? Tinggalkan perjuangan Melayu. Tuan-tuan? Nak yakin lagi perjuangan Melayu mana? Tinggalkan perjuangan Melayu tu. Tinggal baju Melayu, Pakcik. Ha, macam tuan-tuan nampak? Dia tinggal baju Melayu, pakai jubah. Tuan-tuan. Dia tinggalkan baju Melayu dia nampak. Baik, sudah hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekat itu. Boleh faham oleh murid tu? Kalau faham tak perlu saya cakap lagi. Murid dah faham tak ke? Jadi eloklah kita berhentikan. Saya pun ada lagi usrah selepas ini. InsyaAllah ta'ala. Jadi mudah-mudahan di atas ayat tadi. Ayat surah apa namanya? Itulah rupa murid. Tulis tidak apa tidak. Payah nak ingat. Nama surah itu surah Ibrahim. Ha, yang cakap ni Malik. Faham? Ini surah Ibrahim. Jadi sudah, jadi mudah-mudahan dengan penyampaian tadi clear, clear tidak? Clear mudah-mudahan lah. Nah, kalau tak tak clear itu saya serah kepada Allah lah, boleh buat. Saya cakap dengan cukup pun, saya pun tak faham lagi. Saya serah kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Baik, jadi penyampaian tadi kalau itu yang hak datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kami sebagai ulama berkewajipan menyampaikannya. Dan begitu juga tuan-tuan, kalau kekeliruan dalam penyampaian saya tadi, itu merupakan kelemahan saya lah. Saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku menyesatkan tuan-tuan. Nah, dan begitu juga dalam penyampaian tadi, kalau sekasar bahasa saya dalam menyentuh kalau tadi ini, menyentuh perbadi tuan-tuan, perasaan tuan-tuan, minta ampun dan minta maaf lah. Jangan simpan-simpan di hati. Jangan simpan-simpan di hati. Buang ijaan, insyaAllah. Maka dengan tutup dengan tasbih kifarah dengan suratul Al-Aam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.